demi Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Asr. Makna dari Al-Asr, qila innal murada bihi akhirun nahar. Sebagian berpendapat bahwa Al-Asr maknanya adalah waktu di akhir siang. Yaitu waktu asar. Sebagaimana ini disebutkan oleh Syekh Nusaymin rahimahullah. Namun di sana ada pendapat yang lainnya. Wakila, sebagian berpendapat, para ulama yang lain, innal asra huwa zaman. Bahwa makna al-asr di sini adalah waktu. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wa hadha huwa al-asah. Inilah pendapat yang lebih kuat. Bahwa al-asr di sini maknanya adalah waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, demi waktu, demi masa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa. Ini sudah pernah kita sebutkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu yang penting, sesuatu yang mulia. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr, dengan waktu. Menunjukkan kepada kita bahwa waktu merupakan sesuatu yang berharga dalam kehidupan Bani Adam, dalam kehidupan makhluk di dunia ini. Oleh karena itu, waktu merupakan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang wajib bagi kita untuk bersyukur. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malam dan siang silih berganti, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siang hari untuk waktu bekerja, sedangkan malam hari Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya bagi makhluk ini untuk istirahat. Demikian sampai Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hancurnya dunia, yaitu pada hari kiamat. Maka di sana kembali kepada alam yang lain. Naam. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wal asr. Innal insana lafi khusr. Apa isi dari sumpah itu? Kata Allah, sesungguhnya manusia, al-insan di sini, kata para ulama, al lil istighraq. Al-insan. Al di sini menunjukkan keseluruhan. Bahwa sesungguhnya seluruh manusia, semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Ini hukum asalnya. La fi khusrin. Mereka benar-benar dalam kerugian. Ya. Ini hukum asalnya. Bahwa semua manusia dalam kerugian. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wal khasaru maratibun mutaaddidah. Kerugian itu bertingkat-tingkat. Jadi manusia, mereka semua berada di dalam kerugian. lafi khusr, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ini menunjukkan mereka seperti tenggelam, fi khusr, di dalam kerugian. Ya. Seluruh manusia. Kata Imam Sa'di, wal khasaru maratibun muta'adidah. Kerugian-kerugian mereka itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Naam. Qad yakunu khasaran mutlaqan. Terkadang ada seseorang atau manusia yang merugi dengan kerugian sebenarnya. Semua kerugian dia dapatkan. Kahali man khasirad dunya wal akhirah. Seperti keadaannya orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirah. Yaitu orang-orang kafir. Wafatahun na'imu wastahaqqa jahim. Ya. Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Dan bahkan dia berhak mendapatkan neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ya, ini kerugian secara mutlak. Di mana sebagian manusia akan mendapatkannya. Dia merugi di dunia, demikian pula di akhirah. Yaitu orang-orang kafir. Qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din. Dan sebagian manusia yang lainnya, mereka mendapatkan kerugian dari sebagian arah, ya, tidak dari yang lainnya. Yani dia mendapatkan kerugian, bukan kerugian yang keseluruhan, tapi dia mendapatkan kerugian sebagian, ya, tidak keseluruhan. Illa, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling berwasiat di atas kebenaran serta saling berwasiat di atas kesabaran. Ya. Ini yang dikecualikan dari al-khasarah. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan bahwa seluruh manusia berada fi khusr, di dalam kerugian, kecuali empat golongan ini. Ya. Kecuali empat golongan ini. Yang pertama, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Beriman dengan enam rukun iman yang disebutkan dalam hadis. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Beriman kepada hari akhir. Ya. Beriman dengan takdir Allah yang baik ataukah yang buruk. Ini golongan yang pertama, orang-orang yang beriman. Al-imanu bima amarallahu bihi, bil imani bihi. Dia beriman dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mengimaninya. Kata para ulama, al-imanu qawlun bil lisan. Beriman itu adalah mengucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan. Dan meyakini di dalam hati. Wa'amalun bil arkan, serta mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Ini yang dimaksud beriman. Jadi seorang yang beriman, dia mengucapkan dengan lisannya, kemudian dia meyakini di dalam hatinya, serta dia mengamalkan dengan anggota badannya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa la yakunul imanu bidunil ilmi. Ini faedah yang penting. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa la yakunul imanu bidunil ilmi. Tidak ada keimanan yang sebenarnya tanpa berilmu. Tidak ada keimanan yang sebenarnya tanpa berilmu. Fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bihi. Maka berilmu itu adalah cabang dari keimanan. Ya. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia berilmu. Ya. Maka dari sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menjadikan dalil bahwa setiap muslim dan muslimah itu harus berilmu. Ya. Harus berilmu, belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin beriman dengan sebenarnya kecuali dia telah berilmu. Kecuali dia telah belajar, ya. Semakin dia belajar, semakin dia mengerti tentang ilmu agama, maka semakin naik keimanannya, semakin sempurna keimanannya. Demikian pula sebaliknya. Kalau seorang itu tidak belajar, tidak berilmu, maka semakin kurang keimanannya. Naam. Wa la yakunul imanu bidunil ilmi. Iman itu tidak akan sempurna tanpa ilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Fa'lam, ilmuilah. Ketahuilah. Ya. Pelajarilah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk belajar terlebih dahulu. Berilmu terlebih dahulu baru beramal. Ya. Baru beristighfar. Beristighfar adalah amalan. Naam. Oleh karena itu kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab, wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Taib. Kemudian golongan yang kedua, wal-amalus salih illalladina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman, ya, dan beramal salih. Dia berilmu, kemudian dia beriman, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Wa amilus salihat. Wal amalus salih hada syamilun li af'alil khairi kulliha. Amal salih ini mencakup semua amal kebaikan. Al-zahirah, yang nampak, wal batinah, ataukah amal kebaikan di dalam hati yang tersembunyi. Al-muta'alliqah bihaqqillahi wa haqqi ibadih. Amal soleh itu berkaitan dengan hak Allah ataukah berkaitan dengan hak hamba-hambanya. Al-wajibah wal-mustahabbah. Baik yang wajib ataukah yang hukumnya mustahab. Ya. Ini golongan yang kedua yang akan selamat dari kerugian. Yaitu orang-orang yang beramal soleh. Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah Beliau menyebutkan al-amalus salih itu harus terpenuhi dua hal. Tidaklah amal itu disebut dengan amal salih sampai terpenuhi dua hal. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Yang pertama, dikerjakan karena ikhlas. Dikerjakan ikhlas karena mengharap pahala dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mutaba'ah di Rasulillah. Ya. Dikerjakan dengan mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal atau dua syarat amalan disebut dengan amal soleh. Wa tawasaw bil haqq. Kemudian golongan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang saling berwasiat di atas kebenaran. At-tawasi bil haqqi alladhi huwa al-imanu wal 'amalus shalih. Kata Imam As-Sa'di, saling berwasiat dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq itu adalah beriman dan beramal soleh. Ya, ini al-haq. Beriman dan beramal soleh. Sehingga mereka yang selamat dari kerugian, ini senantiasa berwasiat. Senantiasa berpesan kepada yang lainnya. Agar terus menambah iman kepada Allah. Terus meningkatkan imannya. Demikian pula, selalu atau saling mengingatkan untuk beramal soleh. Untuk beramal kebaikan. Kalau dia melihat saudaranya berbuat salah, diingatkan. Ya, ya akhi, wahai saudaraku, ini perbuatan yang tidak baik. Ini bukan amal soleh. Ya, ini menyelisihi perintah Allah. Ini menyelisihi perintah Rasulullah. Diingatkan. Dan saling mengingatkan di antara mereka. Watawasaw bisabar. Kemudian golongan yang keempat, mereka yang saling berwasiat, saling mengingatkan dengan kesabaran. Apa itu as-sabr? Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, as-sabru habsun nafsi amma la yanbaghi fi'luhu. Sabar itu adalah menahan diri. Habsun nafsi amma la yanbaghi fi'luhu. Sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan yang tidak sepantasnya. Ini sabar. Sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan yang tidak sepantasnya. Atau dari perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam. Ya. Dan sabar itu ada tiga macam. As-sabru ala ta'atillah. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Yang kedua, sabar dari meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Ya. Sabar dari meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Dia berusaha untuk tidak bermaksiat. Dia menahan diri dari tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Yang ketiga, sabar ya terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Ya, karena kalau takdir Allah yang baik, setiap orang bisa sabar. Ya, dia mendapatkan nikmat, dia sabar. Senang bahkan. Ya. Tapi kalau takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang membuatnya sakit, ya, tidak sedikit yang tidak sabar. Ya, marahlah. Ya, mengeluhlah. Dan yang lainnya. Maka, yang dituntut dari kita adalah bersabar. Ini tiga jenis sabar. sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, yang ketiga sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Ini empat golongan yang mereka terselamatkan dari al-khasarah, terselamatkan dari kerugian. Ya. Terlebih lagi barakallahu fikum, kita pada masa-masa ini mungkin mendapati sebagian saudara kita ya sakit ya, atau yang semisalnya, maka kita saling berwasiat dengan kesabaran ya, menguatkan mereka, menghibur mereka ya, mengucapkan doa kepada mereka dengan doa-doa yang baik ya, karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang itu ketika mendapatkan sakit atau mendapatkan musibah, dia mengeluh atau mencela orang lain. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang jangan mengatakan lau. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Janganlah seorang itu ketika mendapatkan suatu musibah atau sakit mengatakan, kalau seandainya demikian, berandai-andai, kalau seandainya saya minum ini, minum itu, saya tidak akan sakit. Jangan seperti itu, kata Nabi. Ucapan berandai-andai ini akan membuka pintu syaitan. Ya. Akan membuka pintu syaitan. Dia akan menolak takdir Allah. Dia tidak menerima ketetapan Allah. Padahal semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Ya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mendapati saudara kita yang bersedih, ya, maka dihibur, ya, disemangati, diberikan semangat. Ya. Kalau dia mulai mengeluh, mulai marah-marah, diingatkan, ya. Diingatkan bahwa semua ini telah terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal jazaa'u la yufidu syai'an. Marah ketika mendapatkan musibah ya, itu tidak memberikan faedah sama sekali. Tidak bermanfaat ya. Wastimrarul huzni la yarfa'ul huzna, juga terus menerus dalam kesedihan itu tidak akan mengangkat kesedihan ya. Seorang boleh bersedih ya, boleh menangis ketika mendapatkan musibah, tapi jangan berlebihan, jangan berlarut-larut. Kata Syekh, wastimrarul husni la yarfa'ul huzna, terus menerus dalam kesedihan tidak akan mengangkat kesedihan itu. Misalkan ada seorang yang ditinggal, ya, mati oleh kerabatnya, dia terus bersedih. Ya. Maka ini kata Syekh, terus bersedih gak akan bermanfaat. Gak akan hidup kembali kerabatnya itu. Ya. Maka barakallahu fikum, ini kewajiban kita adalah at-tawasi bis-sabr. Kata Imam Mas'adi rahimahullah, fabil amrainil awwalaini yukammilul insanu nafsahu. Dengan dua hal yang pertama ya, dengan beriman dan beramal saleh ya. Dengan dua hal ini seseorang akan menyempurnakan dirinya. Ketika seorang beriman, berilmu, kemudian dia beramal saleh, maka dia menyempurnakan dirinya. Wabil amrainil al-akhiraini yukammilul ghairahu. Dan dengan dua hal yang terakhir, seorang akan menyempurnakan yang lainnya. Dan ini yang wajib bagi kita semua. Beriman dan beramal saleh. Ini menyempurnakan diri kita. Kemudian ketika kita saling berwasiat dengan al-haq, kemudian saling berwasiat dengan kesabaran, kita akan menyempurnakan ya, teman-teman kita. Kita akan menyempurnakan sahabat-sahabat kita. Taib. Wabitakmilil umuril al-arba'ah, yakunul insanu qad salima minal khasar, wafaza birribhi al-adhim. Dengan menyempurnakan empat hal ini, maka seorang itu akan selamat dari kerugian, dan dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari surat ini, di antara faedah yang juga bisa kita ambil adalah pentingnya waktu dalam kehidupan seseorang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Jadikan waktu kita penuh dengan manfaat. Memberikan manfaat kepada diri sendiri ataukah bermanfaat kepada orang lain. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika menjelaskan ayat ini, surat ini, disebutkan dalam tafsirnya, tafsir Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya, ya, kecuali surat ini, maka sungguh ini telah mencukupi mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, kecuali surat ini, surat Al-Asr, maka sungguh surat ini telah cukup bagi mereka. Kata Al-Syaikh Ibn Bas rahimahullah, maksudnya, لو نظروا فيها وتأملوا فيها, kalau seandainya manusia itu menghayati, mentadabburi surat Al-Asr ini, lakanat kafiyatan fi ilzamihim bilhaqqi wa qiyamihim bima awjaballahu alaihim wa tarkiba harramahu alaihim. Maka ini cukup bagi mereka agar mereka berpegang dengan kebenaran. Ya. Agar mereka diharuskan untuk berpegang dengan kebenaran. Kalau seorang itu menghayati surat ini, dia akan berpikir, berarti saya harus berpegang dengan al-haq. Harus menegakkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Lianna Allah bayyana anna alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr humur rabihun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, merekalah orang-orang yang akan beruntung. Wa man siwahum khasir, adapun selain mereka pasti merugi. Wa hadhihi hujjatun qa'imatun ala wujubi at-tawasi wat-tanasuhi wal-imani was-sabri was-sidqi. Itu faedah yang penting, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas. Dan ini, surat ini merupakan hujjah, dalil yang tegak, dalil yang jelas, yang menunjukkan wajibnya saling berwasiat, yang menunjukkan wajibnya saling memberikan nasihat dengan kebenaran, dengan kesabaran. Wattanasuh, ya, saling memberikan nasihat, dan juga menunjukkan wajibnya beriman, bersabar. Wasidqi, wajib berbuat jujur, berkata jujur. Ya. Wa annahu la tariqa lis sa'adati war ribhi illa bi hadhihi sifatil arba'. Dan ini juga menunjukkan, surat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada jalan kebahagiaan, tidak ada jalan kebahagiaan. Ini penting untuk kita hayati. Tidak ada jalan kebahagiaan dan keberuntungan kecuali dengan empat sifat ini. Kecuali dengan empat sifat ini. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.